Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah karya Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, bait yang ke-48 sampai dengan bait yang ke-50. Qala rahimahullahu ta'ala wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar hadha wa fi thaniyatil ghazw ishtahar ila abwa'tin thumma badrin wa wajab tahawulul qiblah fi nisfi rajab min ba'di dhil ushairi ya ikhwani wa fardhu syahril sawmi fi sya'bani. Tayyib. Di dalam bait ini beliau akan membahas tentang hadithah Fithaniyati minal hijrah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun kedua hijriah. Jadi pembahasan-pembahasan kita kemarin berhenti pada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW setiba beliau di Madinah, dan itu terhitung sebagai tahun pertama Hijriyah. Setelah Nabi SAW, beliau pertama kali membentuk calon masyarakat yang baik dan bakal dari kekuatan Islam yang baik. Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau terlebih dahulu membuat satu tempat di mana tempat itu akan menjadi pusat aktivitas kaum muslimin. Dan tempat itu adalah Al-Masjidun Nabawi, Masjid Nabawi. Sebuah masjid yang akan menjadi poros dari semua kegiatan kaum muslimin. Maka tujuan Nabi SAW membangun Masjid Nabawi agar kaum muslimin bisa berpusat, semuanya akan tertuju kepada Masjid Nabawi. Dan di masjid tersebut tidak hanya dilakukan untuk ibadah saja atau amalan-amalan ritual, hanya untuk sholat, hanya untuk baca Al-Quran, tidak. Tetapi kedudukan masjid di dalam Islam lebih besar hanya dari sebatas dijadikan tempat ritual ibadah. Berbeda dengan tempat-tempat ibadah dari kaum-kaum sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu syariat mereka adalah untuk melaksanakan ibadah di tempat tertentu. Sedangkan untuk kaum muslimin, ibadah itu bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di masjid. Dan ini salah satu keistimewaan kaum muslimin, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan untukku, untuk umat Islam ini, bumi seluruhnya. Jadi permukaan bumi seluruhnya sebagai masjidan wa tahura, tempat yang bisa digunakan untuk sholat dan media yang bisa digunakan sebagai alat bersuci, selama tidak mengandung najis atau tempat-tempat kotor. Oleh karena itu masjid memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar tempat ibadah. Masjid dalam syariat Islam adalah pusat dakwah. Masjid adalah pusat di mana hati kaum muslimin akan terikat di sana. Dan semua kegiatan-kegiatan ilmu itu akan bertempat di masjid. Jadi jamak fungsi dari masjid itu. Demikianlah yang diinginkan oleh Nabi SAW dengan beliau membangun Masjid Nabawi. Dan terbukti masjid tersebut menjadi sumber dari aktivitas para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi SAW beliau menyampaikan ilmu banyak di masjid. Bahkan ahlus sufah mereka dibuatkan ruangan juga di masjid, sehingga hati mereka atau aktivitas mereka itu akan selalu berkaitan dengan masjid. Maka masyaallah rahimani wa rahmakumullah, termasuk pahala besar dan bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu tanda keimanan seseorang adalah jika dia mau memakmurkan masjid. Dia jadikan masjid itu makmur dengan ibadah-ibadah wajib, demikian juga ibadah-ibadah sunnah, diramaikan dengan majelis-majelis ilmu untuk pendidikan-pendidikan anak-anak muslimin, juga sebagai pusat dari segala kegiatan atau rencana-rencana. Banyak juga Nabi SAW mengatur rencana peperangan dari Masjid Nabawi. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka memakmurkan masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah." Sesungguhnya saja, innama itu batasan. Sesungguhnya saja orang-orang yang mereka memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka masyaallah rahimani wa rahmakumullah, kita bisa melihat bagaimana baiknya keimanan satu mujtama, satu lingkungan, dengan hanya memperhatikan aktivitas masjidnya. Kalau engkau ingin tahu bagaimana kondisi daerah tersebut dengan syariatnya, perhatikan masjidnya. Kalau masjidnya makmur, berarti masyarakat di sekitar masjid itu adalah orang-orang yang peduli dengan Islam, peduli dengan keimanan dan ketakwaannya. Tetapi kalau lihat masjidnya seperti tidak terurus, terbengkalai, perlu dipertanyakan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Itu sebagai pengenal dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau memakmurkan masjid, mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Sehingga ini pun jadi bahan koreksian untuk kita. Kita ini senangkah memakmurkan masjid, menjadikan masjid itu hidup di tengah-tengah lingkungan kita? Segala kegiatan berpusat dari masjid. Segala aktivitas akan kembali merujuk ke masjid. Dan kita mungkin belum lupa dua pembahasan yang lalu ketika kita membahas kisah pembangunan Masjid Quba. Kita sempat singgung bagaimana keutamaan dari Masjid Quba. Allah sebutkan apa? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang mereka suka untuk bersuci. Jadi mereka suka melihat masjid itu bersih, melihat masjid itu rapi, diusahakan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang bersuci. Jadi kalau itu kaitannya dengan membersihkan masjid, jangan malas, jangan enggan. Dan mungkin tidak perlu lihat kepada saudaranya, kok saya terus yang tiap hari nyapu masjid, saya terus yang tiap hari memperhatikan bagaimana kondisi kerapian masjid. Jangan jadikan itu sebagai sebuah bahan kekecewaan, justru itu malah keutamaan yang Allah berikan kepada kita, memperhatikan kebersihan, kerapian, dan kelayakan masjid. Mudah-mudahan Allah dengan itu menjaga keimanan kita untuk tetap kokoh di dalam hati. Maka masyaallah rahimani wa rahmakumullah, kita punya masjid sebagai poros dari segala kegiatan kita. Oleh karena itu perhatikan masjid lebih dibandingkan tempat-tempat yang lain. Kebersihannya, kerapiannya, kemakmurannya, keindahannya, perhatikan lebih. Balasannya tidak main-main, selain dari apa yang kita sebutkan dari dua ayat di atas tadi. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu dari tujuh golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Salah satunya hari di mana matahari itu akan didekatkan di atas kepala-kepala manusia sejarak satu mil, Dengan banyak penafsirannya, intinya jarak yang sangat dekat matahari itu didekatkan di atas kepala kita. Sekarang saja yang jaraknya demikian jauh, terasa bagaimana panas menyengat dari matahari itu di siang hari. Dan nanti akan didekatkan. Maka semua orang akan mencari naungan, mencari perlindungan. Sebagaimana kita sekarang siang hari terik panas pasti cari naungan supaya tidak tersengat panas matahari. Nah ketika itu siapa yang akan bisa memberikan naungan? Semua manusia dikumpulkan di satu tempat yang luas tanpa ada apa namanya medan yang sedikit naik atau yang sedikit turun, rata dan semuanya tanpa ada sedikit pun naungan. Maka berharap naungan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan panasnya, manusia itu akan berkeringat dan keringat itu akan menenggelamkan sesuai dengan amalan dia. Semakin banyak dosa, semakin banyak kemaksiatan yang engkau lakukan di dunia ini, keringatmu itu akan bercucuran lebih banyak dan bisa menenggelamkan. Jangan dipikir bagaimana kan kita berdesak-desakan, itu kuasa Allah. Tidak akan keringat engkau itu membanjiri saudaramu di sebelah, tidak mungkin. Jadi masing-masing, ada yang keringatnya hanya sebatas mata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di perut, ada yang sampai di mulut, ada yang sampai di telinga, bahkan ada yang tenggelam, tergantung amalan kita. Sehingga semua orang akan mencari perlindungan, dan yang memberikan perlindungan hanya Allah yang mampu. Karena itu tempat milik Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya akan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan, diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terbebas dari sengatan matahari yang begitu dekat tadi. Salah satu di antara 7 golongan tersebut adalah warajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terikat, tertaut dengan masjid. Dimanapun dia akan mencari di mana ada masjid. Ini keutamaan besar berkaitan dengan ayat-ayat yang kita sebutkan di atas tadi. Maka begitu besar kemuliaan orang-orang yang hati mereka selalu kembali kepada masjid. Maka makmurkanlah masjid dengan usaha yang kita mampu. Taib. Ini setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, telah menjadi poros dari kegiatan para sahabat. Kaum muslimin semakin tenang di Madinah. Mereka semakin bisa mengatur kehidupannya dengan nyaman di Madinah. Islam itu bisa mereka mulai tampakkan di Madinah, sehingga hatinya lebih lapang. Perkara yang kedua adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dengan Ansar supaya lebih mengikat hubungan ukhuwah. Ada poros tempat utama kembalinya di situ dan diikat persaudaraan itu. Sehingga di tahun pertama tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk masyarakat muslim yang baik, masyarakat muslim yang kuat sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Terbentuklah komunitas awal masyarakat muslim dengan bimbingan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kemudian komunitas muslimin yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki kekuatan, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nabinya untuk melaksanakan syariat terbesar di dalam Islam, yaitu berjihad di jalan Allah. Sudah kita bahas pada kajian kemarin. Bagaimana keutamaan jihad itu dan bagaimana kedudukan jihad. Nah, itu selama di Makkah belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk tahun kedua Hijriyah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk berjihad di jalan Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum dhulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Surat Al-Hajj ayat yang ke-39. "Udhina lilladzina yuqataluna." Sekarang telah diizinkan bagi orang-orang yang dahulu mereka diperangi, yaitu kaum muslimin. Dahulu mereka selalu menjadi korban dari awal munculnya Islam di Makkah. Ya kan? Peristiwa pemboikotan, penyiksaan, pembunuhan dan seterusnya itu terjadi di Makkah. Tapi kemudian setelah mereka memiliki kekuatan, Allah izinkan orang-orang yang dahulu dizalimi, mereka diizinkan untuk menunjukkan kekuatan Islam yang sebenarnya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, kata Allah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Artinya izin jihad itu telah dikeluarkan oleh Allah. Kaum muslimin bisa mempersiapkan untuk berjihad dan Allah menjamin akan melindungi dan menolong mereka semua. Taib. Barulah kemudian Nabi SAW bada'a fi tajhizis saraya wal bu'ath wal ghazawat. Nabi SAW kemudian mulai mengatur, mempersiapkan pasukan perang. Ada tiga jenis pasukan perang. Ini perlu diketahui, bedanya apa? Lihat, tulis. Ada tiga jenis pasukan yang dipersiapkan oleh Nabi SAW. Dan itu selama, hidupnya Nabi SAW di Madinah sampai meninggalnya beliau nanti. Nanti akan kita bahas, ada berapa peperangan yang terjadi setelah perang yang pertama. Dan apa saja jenis dari pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW. Baik. Semua pasukan itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah Sariyah. Jamaknya Saroya. Sariyah adalah ma ursila lil qital walam yakhruj lahun Nabi SAW. Pasukan kecil yang diutus oleh Nabi SAW untuk berperang, tetapi beliau tidak ikut serta. Beliau tidak ikut serta. Taib, seperti contohnya Sariyah yang pertama, Nabi SAW mengutus Hamzah ibn Abdul Muttalib. Demikian juga Sariyah Ubaidah ibn al-Harith. Ini diutus oleh Nabi SAW, tapi beliau tidak ikut serta dalam pasukan tersebut. Maka pasukan itu namanya Sariyah, karena Nabi SAW tidak ikut keluar. Jenis yang kedua, Al-Ba'ath, jamaknya Bu'uth. Ba'ath adalah sepasukan yang dikirim oleh Nabi SAW dengan merangkap tugas berdakwah dan berperang. Berdakwah dan berperang. Maka pada jenis yang kedua ini, Ba'ath, itu pasti yang diutus adalah orang-orang yang berilmu, Ahlul Quran. Mereka diutus oleh Nabi SAW dan yang punya kekuatan, sehingga kalau seandainya terjadi peperangan mereka mampu untuk berperang. Tapi tujuan utama diutusnya mereka adalah untuk berdakwah, sebagaimana Ahlu Bir Ma'unah, sahabat-sahabat yang dikirim kemudian dibantai pada peristiwa Bir Ma'unah. Itu namanya Ba'ath, karena mereka tujuannya diutus oleh Nabi SAW utamanya adalah untuk dakwah. Kalau Sariyah tadi murni perang. Tayyip, yang ketiga adalah Al-Ghazwah. Ghazwah, Gha, Zai, Wow, tak marbutah. Ghazwah. Ghazwah adalah pasukan perang yang Nabi SAW keluar bersama pasukan tersebut. Namanya Ghazwah. Nah, ini tiga jenis pasukan yang nanti akan silih berganti. Diatur oleh Nabi SAW, beliau kirim Sariyah ke sana, kirim Ba'ath ke sana, dan di satu kesempatan beliau keluar dalam Ghazwah, pasukan Ghazwah. Taib. Beliau keluar sendiri memimpin pasukan tersebut. Nah, ma'asyallahu rahimani wa rahmakumullah, mengetahui ilmu tentang maghazi ini sangat dituntut di dalam Islam. Kita semua, kaum muslimin, berkewajiban untuk mempelajari tarikh tentang maghazi Nabi SAW, kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa peperangan Nabi SAW. Ini dilakukan oleh para ulama salaf dahulu. Mereka selalu mendorong anak-anak mereka untuk belajar tentang maghazi, karena faedahnya besar. Mereka akan tahu tujuannya apa. Nabi SAW mempersiapkan pasukan tersebut. Bagaimana cara pasukan itu berperang, apa saja aturan-aturan berperang, dan banyak hal. Kalau seandainya bagus pengetahuan kita tentang peperangan, tentang jihad, demikian juga kaum muslimin mengetahui dengan baik tentang jihad itu, tidak akan jihad itu digunakan atau disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan di akhir zaman ini. Begitu banyaknya tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan pengerusakan, tindakan-tindakan teror, kezaliman, tetapi diatasnamakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kamu mengklaim bahwa perbuatan itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu cari tahu apa itu definisi dari berjihad. Apa saja hukum-hukumnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkannya. Setelah itu baru putuskan ini jihad atau tidak. Tapi sekarang karena kejahilan kaum muslimin itu sendiri, mereka jauh dari pengetahuannya tentang maghazi, sehingga dengan mudahnya pemahaman-pemahaman sesat tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam pikiran-pikiran mereka, merusak generasi anak muda kaum muslimin. Kita jangan sampai seperti itu. Jihad itu adalah ibadah paling agung, sehingga harus diperhitungkan dengan benar, diperhitungkan dengan baik, karena tujuannya mulia menjalankan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan mati syahid yang dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-jannah. Maka bayangkan coba kalau jihad itu kita anggap jihad syar'i, ternyata bukan jihad syar'i. Qadarullah mati pada peristiwa itu yang dianggap jihad syar'i. Kira-kira menjadi mati apa? Berhak untuk disebut sebagai syahid? Berhak untuk berharap jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau mengatakan, menyebutkan riwayat an Ismail ibni Muhammad ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas Az-Zuhri Al-Madani, dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, cucu dari Sa'ad ibn Abi Waqqas sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah. Qala, beliau mengatakan, kana abi yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'udduha alaina. Dahulu ayahku, siapa ayahnya Ismail tadi? Muhammad ibn Sa'ad bin Abi Waqqas, selalu mengajarkan kepadaku maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, peperangan-peperangan yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak sebentar loh belajar maghazi. Karena ghazawat yang dipersiapkan dan diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jumlahnya banyak. Kalau ini kita fokus bahas satu persatu sebabnya apa, bagaimana, insyaallah enggak kurang waktu kita untuk mempelajari ilmu maghazi. Nah, kata Ismail, dulu ayahku Muhammad bin Sa'ad selalu mengajarkan kepadaku tentang maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'udduha alayya. Dan beliau selalu menghitung berapa jumlahnya. Syariah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa jumlahnya? Ba'ats yang diutus oleh Nabi berapa jumlahnya? Siapa saja di dalamnya? Kemudian ghazwah, pasukan perang yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja namanya, berapa jumlah pasukannya dan untuk apa? Itu diajarkan oleh Muhammad kepada Ismail. Ini isyarat bahwa dahulu Sa'ad bin Abi Waqqas juga mengajarkan hal itu kepada Muhammad, sehingga Muhammad mengajarkannya kepada Ismail. Tayyib. Wa sarayahu, dan juga detail tentang syariah Nabi SAW. Wa yaqulu, dan beliau selalu mengatakan kepadaku, kata Ismail, ya bunayya, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dhikraha. Wahai anakku, ketahuilah kisah-kisah tentang maghazi itu tadi adalah ma'thar, adalah jejak, contoh yang baik yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Fala tudayyi'u dzikraha, maka jangan kamu sia-siakan untuk mau mempelajari, mau mengulang-ulang tentang Maghazi. Tayib. Banyak kaum muslimin ini pahlawan-pahlawannya. Tidak perlu mengambil kemudian figur-figur dari cerita-cerita fiksi orang-orang kafir. Banyak kan sekarang cerita fiksi itu, tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh superhero itu. Kira-kira coba sekarang anak-anak kaum muslimin lebih hafal mana dengan tokoh-tokoh superhero itu dibandingkan superhero kaum muslimin? Kenal mereka siapa Hamzah bin Abdul Muttalib? Kenal siapa mereka, siapa Khalid ibn al-Walid? Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Siapa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah? Dan banyak lagi. Bagaimana apa namanya kegagahan mereka, kekuatan mereka, yang lebih pantas untuk dibanggakan dibandingkan tokoh-tokoh fiksi itu tadi. Sudah karangan, dusta ceritanya, dibesar-besarkan, dijadikan contoh, anaknya dinamakan dengan seperti itu. Lah kalau itu idola anak-anak kaum muslimin sekarang, lalu bagaimana kita harapkan generasi kaum muslimin? Maka kembalilah, pelajari pahlawan-pahlawan super kaum muslimin itu. Mereka lebih nyata ceritanya, lebih nyata kekuatannya. Itu perang beneran. Pedangnya bukan pedang zaman sekarang, banyak apa namanya jenis-jenis besi modern yang ringan tapi tajam. Zaman dulu berat-berat. Mereka harus menunggang kuda sambil mengayunkan pedang tanpa memperdulikan nyawanya, bahkan mati yang dicari oleh mereka. Setiap keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap diutus bersama pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu harapannya mati. Harapannya jihad. Berbeda dengan orang-orang sekarang, mungkin kita termasuk di dalamnya. Diperintahkan keluar untuk jihad, diperintahkan keluar untuk maslahat dakwah. Pikiran pertamanya aja sampai mati. Masih banyak tanggungan dan seterusnya. Nah ini beda ketakwaan kita. Maka pelajari, hasung anak-anak kita untuk mempelajari kisah-kisah heroik dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan murid-murid mereka. Kemudian di tempat yang lain, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan riwayat dari Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin adalah Ali ibn Husain ibn Ali. Beliau mengatakan, "Kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allimu as-surata minal Qur'an." Ali Zainal Abidin mengatakan, "Dahulu kami mengajarkan kisah tentang maghazin Nabi dan syariah-syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mengajarkan tentang satu surat dari Al-Qur'an." Jadi mereka ajarkan Al-Qur'an, mereka juga ajarkan tentang sirah. Ajarkan tentang kisah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan kalimat yang disebutkan oleh beliau, berarti berimbang porsinya. Antara pengajaran tentang Al-Qur'an dan pengajaran tentang sirah. Padahal kita lihat bagaimana mereka mengambil belajar Al-Qur'an itu dari para sahabat dan bagaimana para sahabat itu belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, beliau mengatakan bahwa dahulu beliau itu kalau belajar Al-Qur'an dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ayah-ayah. Satu ayat terlebih dahulu dipelajari, dihafalkan, diketahui tafsirnya, kemudian diambil hukum-hukumnya, baru nambah ke ayat berikutnya sampai selesai 30 juz. Jadi kalau dikatakan qurra', ahli qiraah, ahli baca qiraah, ahli baca Al-Qur'an, ilmunya sudah pasti banyak. Berbeda dengan sekarang. Sekarang ini orang lebih mudah untuk memberikan atau menyematkan gelar al-hafidz hanya kepada orang yang pernah khatam Al-Qur'an, pernah selesai menghafal Al-Qur'an dan dia bangga menyandang gelar Al-Hafidz. Zaman dulu tidak seperti itu. Gelar Al-Hafidz itu ada gelar kemuliaan. Bukan hanya sekedar orang pernah hafal tapi sekarang hilang. Pernah kalau saya setoran 30 juz, sekarang lupa. Ya apa manfaatnya? Yang diinginkan adalah itqan dari hafalan-hafalan kita itu. Usahanya berat. usahanya berat, tapi tidak lebih berat dibandingkan para ulama dahulu. Mereka yang diberikan gelar dengan qori adalah orang yang benar-benar faham tentang Al-Quran, apalagi kalau dia diberikan gelar mufassir, ahli tafsir Al-Quran. Ilmunya banyak, tidak sembarangan apa namanya yang dimaksud tafsir itu hanya menjelaskan, tidak, tapi benar-benar dengan ilmu tafsir Al-Quran. Ada ilmunya sendiri, ada aturannya sendiri. Bukan tafsir kata orang sekarang, yaitu menjelaskan maksud Al-Quran, bukan itu tafsir. Demikian pula kita kembali kepada gelar Al-Hafidh tadi. Gelar Al-Hafidh adalah orang yang sudah hafal ratusan ribu hadis, bukan hanya Al-Quran, ratusan ribu hadis dengan sanatnya, dengan ilal atau dengan ilahnya, dengan ilal hadisnya. Tahu ilal hadis? Ilal hadis itu penyakit-penyakit hadisnya. Kalau hadis ini datang dari riwayat siapa? Fulan haddatsana fulan an fulan qala haddatsana, terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sanad. Dihafal. Jadi hafal hadis itu ya hafal dengan sanadnya. Hafal rijalnya berarti hafal siapa saja ini. Apa namanya? Perawi-perawi hadis tadi. Haddatsana fulan, telah mengabarkan kepada kami fulan. Fulan ini siapa? Biografinya dia tahu. Itu ilmu rijal. Ilmu ilal adalah ketika dalam sanad ini ternyata ada sesuatu yang dhaif. Sebabnya siapa? Sebabnya fulan ini. Yang kedua, kenapa dia dhaif? Karena sebab ini. Lalu bagaimana hukum hadisnya? Apakah semua hadisnya dinilai dhaif atau tidak, atau hanya tertentu? Itu namanya ilmu tentang ilal. Jadi banyak yang namanya hafidh itu hafal ratusan ribu hadis dengan semua jenis ilmunya tadi. Bukan hanya sekedar hafal arba'in nawawiyah, sudah tanpa sanad, tidak ada rijalnya, tidak ada ilahnya, ngafal pakai terjemahannya aja masih sering lupa. Maka jangan berbangga dengan gelar-gelar tersebut. Kita jangan terlalu berpatokan dengan gelar. Yang penting adalah keilmuan, muatan ilmu. Terus belajar, jangan pernah puas. Ilmu agama ini tidak seperti ilmu-ilmu umum di luar sana. 6 tahun selesai dapat ijazah, 3 tahun selesai berikutnya dapat ijazah lagi, 3 tahun berikutnya lagi dapat ijazah. Ijazah itu kan hanya sekedar tanda bahwa engkau selesai sekolah. Tapi ilmu agama tidak demikian. Terus kita butuhkan, dan itu luas sekali, banyak sekali. Habiskan waktu sampai mati pun tidak akan selesai belajar ilmu agama. Nah, kalau seperti ini mau apa namanya, ada alasan untuk malas-malasan belajar ilmu agama? Tidak ada alasan. Terus belajar ilmu agama. Masih banyak lagi yang belum kita ketahui. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan satu riwayat dari Abu Ishaq As-Sabi'i tentang berapa jumlah pasukan yang pernah diutus oleh Nabi SAW. Tayyib, tadi kita sudah bahas jenis pasukannya, kemudian bagaimana pentingnya mempelajari ilmu peperangan itu. Sekarang riwayat-riwayat yang menunjukkan jumlah peperangan Nabi SAW. Yang pertama, riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah, beliau mengatakan, qultu li Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, aku mengatakan kepada Zaid bin Arqam, kam ghaza Rasulullah SAW, tentang ghazwah. Apa tadi ghazwah? Tayyib, pasukan perang yang Nabi SAW keluar ikut serta di dalamnya. Nah, Abu Ishaq As-Sabi'i bertanya kepada Zaid bin Arqam, berapa jumlah pasukan yang pernah Nabi SAW ikut keluar bersamanya? Tayyib, kata Zaid, qala tis'a ashrah, ada 19 ghazwah. Ada 19 ghazwah. Qultu kam ghazawta anta ma'ah, lalu aku bertanya lagi, berapa kali engkau ikut wahai Zaid bersama Nabi SAW, ikut perang keluar bersama Nabi SAW? Kata Zaid, sab'a ashrah, aku ikut 17 diantaranya. Aku ikut 17 diantaranya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 3949, Muslim nomor 1254. Itu tadi satu hadis. Nanti ada banyak riwayat. Sekarang kita lihat penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Nah, beliau baru jujur, benar gelarnya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis di atas tadi, beliau mengatakan qauluhu 19. Ucapan Zaid bin Arqam ada 19 ghazwah. Yani muraduhu al-ghazawat allati kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam binafsihi sawa'an qatala aw lam yuqatil. Itu adalah ghazwah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut keluar. Tidak peduli apakah terjadi peperangan atau tidak. Jadi tiga jenis tadi itu hanya pasukan yang keluar. Sehingga tidak dihitung mau terjadi peperangan atau tidak. Kalau pasukan keluarnya Nabi sallallahu alaihi tidak ikut, namanya syariah. Kalau Nabi sallallahu alaihi tidak ikut dan itu tujuan utamanya dakwah tapi dengan rangkap peperangan, namanya ba'ats. Kalau Nabi sallallahu alaihi ikut keluar, namanya ghazwah. Terjadi perang atau tidak terjadi perang. Lalu kata beliau rahimahullah taala, walakin rawa Abu Ya'la min tariqi Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah. Tetapi Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Zubair dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna 'adada al-ghazawat 21, bahwa jumlah ghazwah yang dipimpin oleh Nabi SAW itu 21. Berarti selisih berapa dengan yang disebutkan Zaid tadi? Selisih 2. Zaid tadi ikut berapa? Ikut 17. Berarti berapa yang Zaid tidak ikut? Menurut riwayat Abu Ya'la ada 4. Beliau merasa tertinggal 2. Ternyata ada 2 lagi yang beliau tertinggal, tidak ikut perang bersama Nabi SAW. Baik. Kata Ibnu Hajar, wa isnaduhu sahihun. Riwayat Abu Ya'la ini sanadnya sahih. Wa asluhu fi Muslim, dan disebutkan asalnya yaitu hadisnya itu di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Fa'ala hadza fa fata Zaidun Ibnu Arqam dzikra thintaini minha. Oleh karena itu berarti Zaid terlewat menyebutkan 2. Baik. Au addal ghazwataini wahidatan, atau mungkin beliau menganggap ada 2 peperangan itu sebagai satu jenis peperangan. Waqat tawassa Ibnu Sa'ad fa balagha iddatal maghazi allati kharaja fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi 27. Al-Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah, beliau membahas tentang jumlah ghazwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lebih luas. Jadi rinciannya disebutkan oleh Ibnu Sa'ad rahimahullah taala, bahwa jumlah ghazwah yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam totalnya adalah 27. Berapa 27? Nah, sudah belajar. Berapa? 27. Menurut Ibnu Sa'ad jumlahnya 27, dan beliau sebutkan itu lengkap 27, lebih banyak. Wa tabi'a fi dzalikal Waqidi. Ini juga dikuatkan, diikuti pendapatnya oleh Al-Imam Al-Waqidi. Ini ulama-ulama sirah semua. Wa huwa mutabiqun lima addahu Ibnu Ishaq. Dan ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq sering kita nukil, Al-Imam Ibnu Ishaq dalam sirah beliau. Dan beliau adalah satu-satunya ulama yang pertama kali membahas secara luas tentang sirah. Taib, ini ghazwah. Berarti jumlahnya berapa tadi? Jumlah totalnya berapa? 27. Menurut Zaid bin Arqam 19. Sekarang syariah, berapa jumlah syariah yang pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Hajar, wa ammal ba'uts, atau wa ammal ba'uts wasaraya. Adapun jumlah ba'uts wasaraya, fa'adda Ibnu Ishaq 36. Al-Imam Ibnu Ishaq mengumpulkannya, jumlah totalnya ada 36. Ada 36 pasukan yang pernah diutus dari Saraya dan Ba'ath. Wa'adda al-Waqidi 48. Sementara Al-Imam Al-Waqidi menyebutkan rinciannya, Saraya dan Ba'ath jumlahnya 48. Lebih banyak lagi. 48. Wa haka Ibnul Jauzi fit talqih 56. Ibnul Jauzi menyebutkan lebih banyak lagi, yaitu 56. Taib. Kenapa sih kok beda-beda? Tergantung riwayat yang mereka dapatkan. Karena memang syariah itu lebih banyak diutus oleh Nabi SAW, karena beliau tidak ikut langsung. Kalau beliau ikut langsung pasti besar pasukannya. Tapi kalau beliau tidak ikut, pasukan kecil, jumlah berapa belas orang, berapa puluh orang diutus oleh Nabi SAW, itu banyak dan itu sering. Ada lagi yang menyebutkan seperti Al-Imam Al-Mas'udi rahimahullah, beliau mengumpulkan sampai 60 pasukan. 60 pasukan. Bahkan wa waqa'a 'inda al-Hakim, menurut Al-Imam Al-Hakim, beliau sebutkan dalam Al-Ikilil annaha tazidu 'ala mi'ah, bahwa jumlah syariah dan ba'ath yang pernah diutus oleh Nabi SAW itu lebih dari 100 pasukan. Al-Hakim dalam Al-Ikhlil. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sumbernya dari mana? Fathul Bari, jilid yang ke-7, halaman 280 sampai 281. Sedemikian banyak jumlah syariah, ba'ath dan ghazwah Nabi SAW yang perlu untuk kita pelajari. Kenapa Nabi mengutusnya? Siapa yang diutus sebagai pemimpin pasukannya? Sebabnya apa dan bagaimana hasil dari pasukan yang keluar itu? Perlu waktu. Dan itu semua harus kita pelajari. Maka luangkanlah waktu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi tadi. Para salaf dahulu, mereka menaruh perhatian terhadap kisah-kisah peperangan Nabi SAW. Maka kita ahli sunnah wal jamaah yang katanya mengikuti salaf, berarti lebih pantas. Jangan bosan untuk membaca sirah Nabi SAW. Jangan anggap kisah sirah Nabi itu hanya kitab-kitab yang kita kenal segini atau lebih tebal lagi. Tidak, banyak lagi kisah-kisah dari itu di kitab-kitab para ulama, lebih tebal, berjilid-jilid bahkan disebutkan. Tapi pelajari itu, mudah-mudahan menjadikan keimanan, ketakwaan kita naik, karena mengetahui bagaimana proses langsung hidupnya Nabi SAW membina para sahabat sebagai komunitas kaum muslimin pertama di dunia ini. Mereka contoh yang baik untuk kita, bukan mengambil contoh dari orang-orang kafir atau orang-orang fasik, demikian juga ahlul ma'asi dan orang-orang yang selalu dipenuhi dengan perbuatan dosa dalam kehidupannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, perang apa yang pertama diikuti oleh Nabi SAW dan syariah atau ba'ath apa yang pertama kali diutus oleh Nabi SAW. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'idznillah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.